aku tenang memilikimu. Aku ada, oh, di setiap engkau membuka mata. Merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Oh, itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku. Tunggu aku kembali, ku mencintaimu selalu, menyayangimu sampai akhir menutup mata. Tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dari.